الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Dialah yang memiliki langit dan bumi. Dia yang menciptakan. Dia yang mengurusi segala nikmat yang kita rasakan. Itu adalah murni karunia-Nya. Maka hanya Dia yang pantas untuk diibadahi. Dan seharusnya kita benar-benar mewujudkan tauhid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridain kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Kembali kita belajar dalam rangka mencari keridhaan Allah, mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia, bagi yang ingin mendapatkannya, maka harus belajar. Begitu pula kebahagiaan di akhirat. Kita telah membahas tentang tauhid, hakikat dan kedudukannya. Kemudian kita masuk ke bab kedua tentang keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karena. Dan yang ketiga, kita masuk ke dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah. Barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Masuk surga Allah. Tulisan tanpa hisab ini, dia. Kalau di buku aslinya, dijamin masuk surga. Dia bakal masuk surga. Loh Ustaz, bukankah orang-orang Islam itu dijamin masuk surga? Iya. Tapi ada yang masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang masuk surga dengan melewatin hisab. Ada yang masuk surga setelah hisab, setelah diadab. Namun orang yang mewujudkan tauhid, memurnikannya, maka dia ada jaminan masuk surga tanpa mampir ke neraka. Atau bahkan yang sampai kepada puncaknya, dia masuk surga tanpa hisab. Bagaimana cara kita mewujudkan tauhid ini? Para ulama menjelaskan, adapun mewujudkan tauhid yang wajib, maka dengan cara membersihkannya, memurnikannya, dan melengkapinya. Jadi dibersihin, setelah itu disempurnakan. Memurnikannya dengan cara apa? Memurnikannya dengan melakukan tiga hal. Yang pertama, membersihkan diri kita dari syirik kecil. Syirik besar udah enggak, namanya tauhid ya sudah meninggalkan kesyirikan. Tapi ada dosa yang juga harus dibersihkan. Kalau ingin masuk surga tanpa azab dan kalau bisa tanpa hisab. Dibersihkan dari apa? Dari syirik kecil. Dalam beribadah kepada Allah, kita beribadah dengan cara yang Allah inginkan. Bukan dengan cara yang kita mauin. cara yang Allah tetapkan, bukan dengan cara yang kita karang-karang, bukan. Kenapa? Ya, kan kita yakin Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syahadat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hal ketiga yang kita perlu bersihkan diri kita, maka dengan cara meninggalkan terus-terusan berbuat dosa. Semuanya berbuat dosa, tapi jangan diterusin. Di sini cara kita membersihkan tauhid dari perkara-perkara yang Allah tidak sukai. Tiga hal tadi. Membersihkannya dari syirik kecil, dari perbuatan bid'ah. Yang ketiga, dari perbuatan dosa yang terus-terusan dikerjakan. Baik, itu yang wajib jemaah. Adapun mewujudkan tauhid yang anjuran. Jadi levelnya, kalau yang wajib itu, ya semuanya harus melakukan. Ini wajib ya, maka semua harus hadir. Tapi ada yang mustahab, anjuran. Yang anjuran itu dengan membersihkan tauhid kita dari empat perkara. Yang pertama, membersihkannya dari perkara-perkara yang makruh. Makruh kan nggak dosa. Tapi orang yang sempurna itu, yang makruh-makruh ditinggalin, bukan malah dikerjakan. Yang kedua, dia membersihkan diri dari yang syubhat-syubhat. Ini nggak haram, tapi kok syubhat? Ada haramnya, ada halalnya, dia tinggalkan. Supaya dia bisa lebih sempurna lagi. Lebih bersih lagi tauhid dia. Yang ketiga, membersihkan tauhidnya dari fudulil mubaha. Dari perkara-perkara mubah yang berlebih-lebihan. Jalan-jalan boleh. Tapi kalau jalan-jalan terus, tinggalin. Ada orang yang suka ke pasar. Pasar boleh ke pasar lu. Tapi keseringan ke pasar gak baik. Kenapa? Pasar tuh tempatnya setan. Jadi, membersihkan diri dari yang makruh, dari yang syubhat, dari kelebihan yang mubah-mubah, kemudian membersihkan diri kita, menjaga diri kita dari bergantung kepada makhluk. Kita boleh minta tolong sama manusia yang dia mampu. Tapi akan lebih baik buat engkau tidak bergantung sama manusia. Enggak. Aku akan minta sama Allah. Aku akan berjuang. Aku enggak ingin jadi benalu di masyarakat. Adapun menyempurnakan, tadi itu bicara membersihkan. Jadi ingat, mewujudkan tauhid itu dengan membersihkan dan menyempurnakannya. Membersihkan kalau tauhid yang wajib dari tiga perkara. Apa aja? Membersihkan dari syirik kecil, dari bid'ah, dan dari dosa-dosa yang terus-terusan dikerjakan. Adapun mewujudkan tauhid yang sunnah, yang anjuran, adalah dengan meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang syubhat, meninggalkan berlebihan dengan hal-hal yang mubah, dan menjaga diri dari bergantung kepada manusia, kepada makhluk. Adapun menyempurnakannya, maka dengan cara melakukan yang sunnah. Setelah yang wajib dikerjakan, dia melakukan yang anjuran-anjuran. Karena, ya kalau bicara anjuran kan, gak wajib Ustaz. Anak gak ngerjain gak apa-apa. Sholat qobliyah, ba'diyah, sholat malam, sholat duha. Kan kalau anak cuma yang wajib doang anak kerjain, kan insya Allah masuk surga. Iya. Tapi dengan mengerjakan yang sunnah, ini sebagai jaminan untuk menjaga yang wajib. Karena terkadang, sholat wajib yang kita kerjakan gak sempurna. Banyak kurangnya. Nanti pada hari kiamat, ketika ada hisab, yang pertama dihisab tuh sholatnya. Sholatnya benar, semuanya benar. Ketika sholat wajibnya dihitung, dihisab, oh ternyata ada yang kurang nih. Kurang rukunnya, kurang anunya. Maka akan ditanyakan, halahu min nafilah. Orang ini punya enggak sholat sunnah? Oh punya. Oh kalau punya, akan disempurnakan dengan sholat sunnah. Jadi, mewujudkan tauhid dengan membersihkannya dan menyempurnakannya. Membersihkannya, tadi sudah kita bahas, dan menyempurnakannya dengan hal-hal yang sunnah, yang anjuran. Baik, barakallahu fiik. Silakan kita akan membaca kitab ini, dibaca. Bismillah. Barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Firman Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-sekali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Subhanallah. An-Nahl 120. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ummah. Beliau sendirian dikatakan umat. Qanitan. Disebutkan beliau adalah hamba yang patuh. Imam yang harus diturutin, yang patuh kepada Allah. Hanif. Hanif itu menyempurnakan tauhid. Dia condong meninggalkan kesyirikan. Dan beliau tidak termasuk orang-orang. Di sini ada pesan. Agar kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim adalah Nasara. Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Maka dikatakan, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian, walakin kana hanifan musliman. Ibrahim itu enggak Yahudi wala Nasrani. Ya, gimana Yahudi itu setelah Nabi Ibrahim, Nasrani setelah Nabi Ibrahim? Kok kakeknya ini diklaim mengikuti mereka? Nabi Ibrahim itu lurus di atas tauhid. Beliau tidak melakukan kesyirikan. Nasara melakukan kesyirikan. Yahudi melakukan kesyirikan. Kalau kita membaca Al-Quran Karim, kita akan mendapati arahan-arahan Allah agar kita benar-benar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam melanjutkan ajaran Nabi Ibrahim. Di surat An-Nahl, contohnya ayat 1, 2, 3. Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan." Kemudian kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti ajaran Ibrahim, seorang yang lurus, yang hanif, yang meninggalkan kesyirikan, mentauhidkan Allah azza wajalla. Di surat Ali Imran ayat 95, Allah azza wajalla mengatakan, "Qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifan." Katakan Allah itu benar. Ikuti. Ikuti siapa? Ikutin millata Ibrahim hanifan. Jadi ahibati fillah, ini sebuah pujian buat Nabi Ibrahim yang menuntut kita untuk membaca sejarah. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarah itu dapat dibaca dalam Al-Quranul Karim. Karena Allah menceritakan Nabi-Nabi. Dan di antaranya adalah Nabi Ibrahim. Yang Nabi-Nabi setelahnya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam juga keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita lihat Nabi Ibrahim bagaimana mendakwain ayahnya. Ayahnya sendiri. Bagaimana kaumnya didakwain. Yang pada akhirnya Nabi Ibrahim diusir. Bukan hanya diusir, dibakar dulu. Agar mati. Tapi beliau tetap mengatakan la ilaha illallah. Dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, lanjutkan. Wal-ladhina hum bi rabbihim la yushrikun. dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Al-Mu'minun 59. Baik, di surat Al-Mu'minun ini, kalau kita membaca dari ayat 5-7 sampai ayat 6-1, kita akan mendapati Allah sedang mensifati orang-orang beriman. Kita ini ngaku Islam kan? Mayoritas penduduknya Muslim Indonesia. 87,1%. Ya, kira-kira 220 juta lebih penduduk Muslim Indonesia. Tapi apakah kriteria keislaman, keimanan itu ada di diri 220 juta ini? Atau setengahnya? Atau seperempatnya? Nggak tahu. Maka Allah turunkan nih firman-Nya. Orang-orang beriman itu adalah orang alladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Yang mereka takut sama Allah, mereka khawatir, mereka cemas. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Mereka adalah orang-orang yang dengan ayat-ayat Allah mereka yakin, mereka beriman. Tidak meragukan. Apa dia mengatakan ada ayat-ayat Allah yang tidak relevan di masa sekarang ini? Ya, bukan orang beriman kadangkala. Kalau menentang Al-Quran, ya gimana mau dikatakan beriman sih? Sedangkan di antara rukun iman itu beriman dengan kitab-kitab Allah. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Mereka adalah orang-orang yang terhadap Tuhannya mereka tidak melakukan kesyirikan. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Mereka adalah orang-orang yang terus berbuat kebaikan, terus beramal soleh, puasa, sholat, sedekah. Hati mereka penuh kekhawatiran. Mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka takut enggak diterima. Ini orang soleh, orang baik, orang mentauhidkan Allah, semakin takut sama Allah, semakin takut amalan yang tidak diterima. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah manusia-manusia yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka mendapatkan. Jadi, yang namanya mewujudkan tauhid adalah dengan membersihkannya dari perkara-perkara tadi yang disebutkan dan dengan menyempurnakannya dengan melakukan amalan-amalan yang dianjurkan selain yang wajib-wajib. Baik. Silakan dilanjutkan, kita akan membaca sebuah hadis yang cukup panjang. Hadis ini Masya Allah jemaah, kita akan melihat banyak pelajaran dari hadis ini. Tafadhol dibaca. Husain bin Abdurrahman menuturkan, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair, lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Aku pun menjawab, aku. Kemudian aku berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tetapi terkena sengatan kalajengking. Ia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Jawabku, aku meminta rukyah. Ia bertanya lagi, apakah yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Jawabku, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Aku berkata, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb. Husayb. Buraidah bin Al-Husayb. La ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Barakallahu fiik. Taib. Kita lihat nih bagaimana cerita Husain bin Abdurrahman sedang duduk bersama Sa'id bin Jubair. Ini sama-sama tabi'in. Sa'id bin Jubair adalah salah satu ulama dari kalangan tabi'in. Lalu Sa'id bin Jubair bertanya, ayyukum ra'al kawkabal ladhin qaddal bariha. Siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Apa urusannya bintang jatuh? Kok seorang alim ulama menanyakan tentang bintang jatuh? Ahibati fillah, Allah Jalla Jalalu memerintahkan kepada kita untuk bertafakur di ciptaan. Karena itu menambahkan keimanan. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian para ulama, para salafus saleh, merenungkan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Mereka bertafakur melihat tuh bintang. Allah nyuruh kita. Wa ila samai kaifa rufiat. Engkau enggak ngelihat tuh bagaimana langit ditinggikan. Wa zayyana samaa'ad dunya bimasabi. Kami hiasi langit dunia itu dengan lampu-lampu supaya kita ngelihat. Perhatikan. Farji'il basara hal tara min futur. Engkau lihat lagi dalam ciptaan Allah. Ada yang kurang? Karena seorang yang hanya hidup di dalam rumahnya, sibuk dengan handphonenya, dan tidak mau bertafakur di ciptaan Allah, ya iman itu lama-kelamaan bisa menipis. Ketika Sa'id bin Jubair mengatakan itu, maka Abdurrahman atau Husain bin Abdurrahman mengatakan, Ana, aku tadi malam melihat. Tapi Abdurrahman langsung memberikan penjelasan. Dia mengatakan, aku sedang tidak sholat. Lihat jemaah, bagaimana mereka bertafakur dalam ciptaan Allah yang menumbuhkan keimanan di diri mereka. Bagaimana lalu keimanan itu membuat mereka semakin takut kepada Allah. Tatkala dia mengatakan, aku, lalu dia kasih penjelasan, amma inni lam akun fi shalah. Aku tadi malam itu gak tidur. Ngelihat bintang jatuh bukan karena aku sedang sholat. Karena dia gak ingin ada yang memuji dia dengan sesuatu yang dia gak kerjain gitu. Itu dari khawatirnya mereka. Dia jelaskan. Aku sedang tidak sholat lu tadi malam itu. Walakinni ludirtu. Tapi aku kena sengatan. Sengatan ini boleh jadi sengatan kalajengking atau sengatan ular, gigitan ular yang berbisa atau yang lainnya. Baik. Selesai nih. Husain bin Abdurrahman menjelaskan kondisinya. Ternyata hal itu membuat Sa'id bin Jubair bertanya lagi. Fama sana'ata. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Qultu irtaqaitu. Aku mau meruqyah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya dia istarqaitu. Aku minta ruqyah. Karena ada beda meruqyah dan meminta ruqyah. Bisa jadi meminta ruqyah itu adalah kepada orang lain. Adapun irtaqa itu bisa jadi maknanya aku meruqyah diriku sendiri. Baik, heran ini Sa'id bin Jubair. Engkau meruqyah dirimu atau minta diruqyah. Fama hamalaka ala dhalika. Ini adabnya para ulama dulu. Tidak langsung menyalahkan. Dia tanya dulu. Apa landasanmu melakukan itu? Kenapa engkau kemudian minta ruqyah? Maka kata Husain bin Imran, hadis. Aku melakukan itu karena ada sebuah hadis. Haddatsanahu Syu'bi. Yang kami mendapatkan hadis itu dari Syu'bi. Syu'bi ini tabi'in. Qala wa ma haddatsakum. Kalian dapat hadis apa dari Asy-Sya'bi? Qala hadatsana an Buraidah ibn Qusayb. Kami dapat hadis yang katanya guru kami, dia mendapatkannya dari Buraidah bin Husayb, bahwa Nabi SAW bersabda, La ruqyata illa min aynin aw humma. La ruqyata. Nggak ada ruqyah yang paling manjur, kecuali untuk dua penyakit. Ini yang paling manjur. Yang pertama adalah ain, yang terkena ain, pandangan mata. Yang kedua, humma. Apa yang kedua? Sengatan. Baik sengatan serangga-serangga, sengatan kalajengking, atau gigitan ular. Jadi subhanallah jemaah. Kadangkala orang kalau digigit ular itu, waktunya tuh sangat pendek sekali untuk menyelamatkan diri. Maka hendaklah tatkala itu, di mana dia digigit ular, di mana dia disengat kalajengking, atau ada nelayan yang disengat ikan pari, atau ikan-ikan yang lainnya, ketika engkau terkena itu, langsung ruqyah dirimu sendiri. Bacain Al-Fatihah. Minta sama Allah Azza. Karena ini benar-benar sesuatu yang manjur. Nabi SAW mengatakan hal itu. Tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat, kecuali dari dua itu, penyakit itu. Yang lainnya penyakit bisa disembuhkan dengan ruqyah, tapi dua penyakit ini lebih utama. Baik. Setelah ngomong seperti itu, ternyata tabi'in ini tanya lagi. Dia mulai memberikan penjelasan. Dia tahu ternyata Husain bin Abdurrahman ini tidak berbuat semaunya, tapi dia berbuat berdasarkan hadis Nabi SAW. Seorang muslim ketika beramal butuh dalil gitu loh, bukan maunya dia. Nah, apa kata Sa'id bin Jubair? Silahkan dilanjutkan. Sa'id pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, Muridat alayyal umamu faro'aitun nabiyya wa ma'ahur ruhtu wa nabiyya ar-ruhtu wa nabiyya ruhtu ar-ruhtu ar-ruhtu wa nabiyya wa ma'ahur rajulu wa rajulani wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun idh rufi'ali sawadun azimun fazonantu annahum ummati fakilali hadha Musa wa kaumuhu fanazortu faidha sawadun azimun fakilali hadha ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadakuluna jannah bi ghairi hisab wala adzabin thumma nahadha pada khala manzilahu fa khadun nasu fi ulaika fa qala ba'dhum fala allahumul ladina sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'dhum fala allahumul ladina ulidu fil islami falam yushrikul billahi syai'a wa dhakaru alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu fa qala humul ladina la yas tarakuna wala yatawuna wala yatatayaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna faqama ukashatu ibnu mihsanin faqala ud'u allaha an yaj'alani minhum qala anta minhum thumma qama rajulun akharu faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum faqala sabaqaka biha ukashah. Telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat. Aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang, dan seorang nabi bersamanya satu dan dua orang, serta seorang nabi dan tidak seorang pun bersamanya. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak. Aku pun mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak pula. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian bangkitlah beliau dan segera memasuki rumahnya. Maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Ada di antara mereka yang berkata, mungkin saja mereka itu yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ada lagi yang berkata, mungkin saja mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam, sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Dan mereka menyebutkan lagi beberapa perkara yang lain. Ketika Rasulullah SAW keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, tidak melakukan tatayur, dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Lalu berdirilah Ukasyah bin Mishan dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, kamu termasuk golongan mereka. Kemudian berdirilah seorang yang lain dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Lalu beliau menjawab, kamu sudah didahului Ukasyah. Barakallahu fiik. Di sini bagaimana Sa'id bin Jubair memuji Husain bin Abdurrahman ketika dia mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami. Sungguh telah berbuat baik orang yang beramal sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan ilmunya. Artinya dia beramal bukan tanpa landasan. Kemudian Sa'id bin Jubair menjelaskan kepada Husain bin Abdurrahman bahwa ada kedudukan yang lebih tinggi lagi, yang lebih sempurna. Maka dia sebutkan hadis ini. Uridat alal umam, dipertunjukkan kepada aku umat-umat. Kapan jamaah ditunjukkan kepada Nabi SAW? Di riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwa kejadian itu terjadi pada malam Isra Mi'raj. Di situ Nabi SAW melihat gambaran yang terjadi nanti pada hari kiamat. Ada Nabi yang bersamanya Ar-Rahd. Dikatakan Ar-Rahd itu sekelompok orang yang jumlahnya ya 10 orang ke bawah. Itu disebut Ar-Rahd. Kemudian ada Nabi yang bersamanya cuma satu orang pengikutnya. Atau dua orang. Dan ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ini pelajaran buat kita bersama bahwasanya keberhasilan dakwah itu bukan dengan banyaknya pengikut. Jangan sampai karena engkau memiliki follower yang banyak, subscriber yang banyak, engkau merasa dakwamu benar, sukses. Itu ada Nabi yang datang pada hari kiamat. Walaysa ma'ahu ahad. Enggak ada pengikutnya, satu pun enggak ada. Bukankah ada nabi-nabi yang dibunuh oleh kaumnya? Ini menunjukkan bahwa jumlahnya pengikut tidak menjadi dalil, tidak menjadi bukti atas kebenaran dakwah orang tersebut. Enggak. Kemudian dalam kondisi seperti itu, Nabi melihat, waduh nasib, kelompok yang banyak sekali jemaah. Fadzalantu annahum ummati, aku mengira mereka adalah umatku. Lalu dikatakan, hadza Musa wa qaumuh. Ini Musa bersama kaumnya. Karena kita tahu umatnya Nabi Musa banyak gitu loh. Pengikutnya Nabi Musa banyak. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, mereka dari kalangan Bani Israel. Keturunannya nanti sambung ke Nabi Musa alaihissalam. Maka beliau mengira umat yang banyak itu umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Lalu beliau setelah mendengarkan itu, panadhartu ila sawadin azimin. Aku melihat ada kelompok yang besar juga. Banyak jumlah. Faqila li hadhihi ummak, ni ummatmu, ini lo umatmu. Wa ma'ahum 70 alfan, bersama mereka ada 70 ribu yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala 'adab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi ingat, mereka tetap harus melewati sirat yang berada di atas neraka jahannam. Ahibati fillah, berkaitan dengan jumlahnya. Apakah jumlah itu 70 ribu saja dan tidak dapat bertambah lagi? Ada beberapa riwayat yang kita akan bacakan tentang jumlah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar. Sesungguhnya kelompok pertama yang masuk surga itu mereka rupanya seperti rembulan. Cerah, indah. 70,000, jumlah mereka 70,000. Akhidun ba'duhum biyadi ba'din la yuhasab. Mereka bergandengan tangan. 70,000 bergandengan tangan. Mereka tidak dihisab. Wala yadkhul awwaluhum hatta yadkhul akhiruhum. Yang pertama enggak akan masuk kecuali yang terakhir juga masuk. Seakan-akan mereka masuk surga satu soft jam. Barang masuk surga yang 70 ribu orang tanpa hisab, tanpa adab. Subhanallah. Kemudian, semoga kita jadi seperti mereka. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di musnad Imam Ahmad, diriwayatkan dengan sanad yang sahih, bahwa Nabi SAW mengatakan jumlah mereka itu 70 ribu. Wa ma'a kulli alfin 70,000. Mereka jumlahnya 70 ribu. Dan setiap 1,000 itu bersama mereka ada 70 ribu lagi. Jadi bersama setiap 70 ribu, 1,000. Jadi dari 70 ribu itu dibagi lagi nih. Dibagi gimana? Dibagi 1,000-1,000. Ada berapa? Bagi 1,000-1,000 berarti 70. Ada 70 kelompok. Dengan setiap kelompok itu ada 70 ribu lagi. Jadi jumlahnya kira-kira berapa jemaah? Coba dihitung. 70 ribu, kemudian dengan setiap 1,000-nya ada 70 ribu. Kira-kira 5 jutaan. Berapa? 4.970.000. Berapa? 4.970.000. 4.970.000. Jumlah yang banyak. Dalam riwayat Ahmad ini dan Fadlullah Azim. Kemudian di riwayat lain ada tambahan lagi. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan hadis yang labak sabihi bisa diterima bahwa Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan jumlah mereka 70.000 dengan setiap 1.070.000 lagi seperti riwayat Ahmad wa thalatha hathayatin min hathayati rabbina, dan masih ada tiga seperti tiga apa? Tiga ambilan dengan tangan ini yang itu dilakukan Allah azza wajalla. Banyak. Tapi tetap terbilang jumlahnya. Kalau yang genggaman Allah yang tiga itu, Allahu a'lam berapa jumlah mereka. Sehingga kita jangan pernah putus asa. Kadang-kala ada orang mengatakan cuma 70.000. Sahabat Nabi aja udah lebih 70.000. Ya. Lebih 70.000. Nanti tambah tabi'in. Berapa lagi jumlah tabi'in? Ratusan ribu. Jumlah tabi'in. Kemudian masa tabi'ut tabi'in, banyak lagi itu orang-orang. Makanya Allah sebutkan ketika membagi kelompok manusia menjadi tiga di surat Al-Waqi'ah, ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Memang yang as-sabiqun al-muqarrabun yang surganya di surga Aden itu banyak dari golongan yang pertama, tapi ada di golongan terakhir generasi selanjutnya, tapi qalil, sedikit. Semoga kita menjadi yang sedikit tersebut. Maka jangan pernah putus asa mengatakan, aduh gak mungkin aku berusaha. Karena kita akan melihat bagaimana di dalam hadis Abdullah bin Abbas ini menjelaskan 70.000 itu kriterianya seperti apa sih? Mungkinkah kita mencapai kriteria tersebut? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kalau dikatakan persyaratannya ini loh, kamu bisa gak? Kamu mau kerja di tempat kita, taib, tafadol, ini persyaratannya dilihat, dibaca. Oh, persyaratannya harus S1, alhamdulillah anak S1. Yang kedua, dia harus bisa bahasa Arab, alhamdulillah anak bisa bahasa Arab. Yang ketiga, dia harus siap ditempatkan dimanapun. Oh, anak siap. Kan berarti bisa kita memenuhi persyaratan tersebut. Dan persyaratan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ini, dia sebenarnya mewujudkan tauhid tadi. Kemudian Nabi setelah mengatakan itu, beliau bangkit masuk ke rumahnya. Para sahabat bingung, ini siapa mereka? Mulai mereka berijtihad ya. Karena mereka adalah orang-orang yang ahlul ijtihad. Mereka mengatakan, sepertinya mereka adalah orang-orang yang lahir muslim. Sehingga tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Disebutkan banyak hal. Kemudian Nabi keluar lagi. Menjumpai mereka. Mereka habis diskusi nih. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, humul ladhina la yastarqun. Ada empat kriteria mereka. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Meruqyah diri sendiri, meruqyah orang lain, itu dianjurkan. Man istata'a yanfa'ahu falyaf'al. Barang siapa yang dapat memberikan manfaat kepada saudaranya, silahkan kau lihat fulan sakit, engkau ruqyah. Meruqyah diri sendiri aman. Tapi yang bermasalah adalah minta diruqyah. Apakah orang dengan minta diruqyah itu dia sudah kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Ya, pendapat sebagian ulama seperti itu berdasarkan hadis ini. Namun sebagian menjelaskan, kalau ada orang yang dia tidak mampu meruqyah dirinya sendiri, gak bisa baca dia, kemudian dia datang kepada seorang ustaz karena kena ain atau kena sengatan tadi, minta agar ustaz itu meruqyah dia, apakah orang ini kehilangan kesempatan? Ada khilaf di antara para ulama. Anda lihat pendapat yang lebih kuat ya. Dan ini dikuatkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala juga. Apabila orang tersebut memang gak mampu meruqyah diri sendiri, kondisinya sudah kritis, maka dia minta diruqyah sama orang lain, insyaAllah gak ada masalah. Yang bermasalah ketika orang ini sehat, gak ada masalah, dia bisa meruqyah diri sendiri, tapi dia malas, dia bergantung kepada manusia, minta diruqyah oleh orang. Ingat kondisi yang pertama, orang yang minta diruqyah karena terpaksa, hatinya tidak bergantung kepada sebab. Enggak, dia enggak bergantung kepada orang yang membacakan. Tapi dia bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, disebutkan bahwasanya sifat mereka adalah wala yataghayyarun. Mereka tidak percaya kesialan. Oh, ada hoki, ada sial. Sial itu apa bahasa Cinanya mungkin? Baik. Orang ini gak percaya dengan angka. Ada orang-orang yang sampai hari ini percaya kesialan itu ada di angka. Angka 3, angka 13, semuanya. Angka 3 apa? Angka 4. Angka 4 ya, angka 4. Angka 13. Jadi kalau mau beli rumah, lihat, oh angkanya 4. Aduh, gak jadi. Ini namanya totoyur. Dulu orang Arab itu kalau mau keluar kota melakukan perjalanan, mereka akan mengusir burung yang ada di pohon. Diusir sama dia. Dilihat terbang ke kanan apa ke kiri. Kalau ke kiri mereka gak berangkat. Kalau ke kanan, oh berangkat. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adat, gak percaya dengan kayak gitu. Kesialan-kesialan enggak. Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Kemudian yang ketiga, wala yattawun. Mereka tidak berobat dengan cara kai. Cara kai itu besi panas ya, yang ditusukkan biasanya kalau luka atau apa, atau untuk menghidupkan saraf. Itu juga seharusnya ditinggalkan. Bukan haram ya. Kalau bicara tadi, minta ruqyah, itu enggak haram, boleh. Tapi kehilangan fadilah. Karena kita bicara bagaimana menyempurnakan tauhid kita. Kemudian kalau bicara percaya dengan kesialan itu haram, gak boleh. Yang ketiga, berobat dengan kai ini, pendapat yang kuat, itu gak haram. Diperbolehkan. Karena Nabi SAW juga pernah mengkai sebagian sahabatnya. Atau memanggilkan orang untuk mengkai mereka. Ini kondisi-kondisi yang darurat. Tapi ingat dalam semua itu, kita hatinya gak boleh bergantung kepada makhluk. Tapi tetap bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Baik, kemudian disebutkan amal Nabi SAW, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi yang mengumpulkan semua sifat itu, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Tawakal intinya. Hatinya bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Kita berobat boleh loh. Boleh berobat. Jangan berobat dengan yang haram. Tapi tatkala kita berobat, jangan sampai kita bergantung kepada yang ngobatin. Pak, ini cuma bapak yang bisa ini, Pak. Main cuma dia yang bisa. Terus kalau dia mati selesai. Allah yang dapat menyembuhkan. Ini bicara berobat, menggunakan besi panas itu, lebih baik ditinggalkan, kemudian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu bab nomor 5. Kita masuk ke bab nomor 6. Ini bab al-khawf minasyirik. Bab tentang kekhawatiran terhadap kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Nah, silakan dibaca. Bab 4, takut terhadap syirik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. An-Nisa 116. Barakallahu fiik, ahibbati fillah. Ini An-Nisa 48-116, ada dua ayat di An-Nisa itu dengan konteks yang sama tapi akhirnya berbeda, akhirannya berbeda. Tapi Allah tidak mengampuni. Karena kita perlu takut. Kita takut nggak dengan dosa yang kita lakukan? Makanya para sahabat tanya kepada Nabi SAW, dosa apa yang paling besar? Karena ada kekhawatiran. Di masa sekarang kita melihat ada orang-orang yang sama dosanya itu dianggap remeh sama dia. Subhanallah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu kajabalin fauqa ra'sih. Ya khauf an yasqut 'alaihi. Orang beriman itu melihat dosa-dosanya seperti gunung di atas kepalanya. Dia takut gunung itu menimpa dia. Ini kekhawatir. Itu dosa biasa. Bagaimana dengan dosa syirik yang seharusnya kita takut? Ibn Abi Mulaika, seorang tabi'in, mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi SAW, kulluhum yakhafu ala nafsihim nifaq. Aku berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi. Semuanya takut dengan kemunafikan. Jangan meremehkan kesyirikan. Kenapa? Karena kalau engkau melakukan kesyirikan, habis semua amalnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, semua amalanmu gugur. Enggak ada gunanya. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haban mansura. Semua amal mereka akan dihadirkan, ni amal solehmu, ni solatmu, ni zakatmu, ni hajimu. Lalu Allah jadikan debu yang berterbangan. Amal apa saja yang mereka kerjakan, gara-gara kesyirikan, hilang. Maka perlu rasa takut ini. Semakin berilmu orang itu semakin takut. Tapi semakin bodoh, semakin gak takut dia. Maka kita akan melihat di sini, bagaimana nih ayat yang di An-Nisa baru saja, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yang selainnya masih bisa diampuni. Terkadang orang, tatkala melihat syirik dengan zina, dia pikir dosa zina ini, na'udzubillah. Syirik yang lebih, na'udzubillah min dzalik. Baik, dilanjutkan. Al-Khalil Ibrahim alaihissalam berkata, wajanubni wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ibrahim 35. Subhanallah jemaah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Beliau takut dengan kesyirikan ini. Takut menimpa dirinya dan menimpa anak keturunannya. Jangan merasa aman engkau. Sebagian kita gak pernah nih baca doanya Nabi Ibrahim, gak pernah. Padahal kita disuruh mengikutin ajaran Nabi Ibrahim. Dan doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Rabbku, itu sudah banyak menyesatkan manusia berhala-berhala itu. Dan kita melihat 2/3 penduduk bumi itu tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Menunjukkan bagaimana setan bermain dengan akal mereka, bermain dengan perasaan mereka, sehingga 2/3 penduduk bumi ini tidak beriman. Disebutkan atau diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi, seorang tabi'in, ketika beliau membaca firman Allah tadi, wajnubni wa bani an na'budal asnam, beliau mengatakan, wa man ya'manul bala ba'da khalilillahi Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari bala setelah membaca doanya Nabi Ibrahim? Takut Nabi Ibrahim dengan kesyirikan. Karena itu perkara yang paling menakutkan, dosa besar yang paling menjijikkan. Jadi biasanya orang akan berdoa, akan memohon kalau dia ingin sesuatu atau takut dari sesuatu. Ada doa meminta sesuatu, ada doa tolak bala. dijauhkan dari hal-hal yang mewujudkan. Orang ketika punya ilmu, dia jadi takut dengan kesyirikan. Menimpa dirinya, menimpa keluarganya. Maka dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, fadhil dilanjutkan. Diriwayatkan dalam satu hadis, Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Akhwafu ma akhafu alaiku musyirku asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala arya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Ketika ditanya tentang maknanya, beliau menjawab, yaitu riya. Subhanallah jemaah. Takut, Nabi takut menimpa umatnya nih, syirik kecil nih. Riya. Kita takut enggak? Atau kita merasa aman? Padahal kita tahu tata cara mewujudkan tauhid. Yang wajib adalah membersihkan dari riya. Kita harus ikhlas beramal untuk Allah Azza wa Jal semata. Jadi kalau Nabi takut, sahabatnya takut, lalu kita. Nah, dilanjutkan. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, niscaya ia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fik. Ini keputusan Allah. Manusia jangan bikin pernyataan-pernyataan semaunya. Nabi SAW mengatakan, man mata, barang siapa yang mati dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, menjadikan sekutu bagi Allah, dakhalan nar, neraka tempat. Syirik itu ada dua. Nabi menyebutkan syirik kecil ya. Ada syirik besar. Apa perbedaan tentang dua perbuatan syirik ini? Yang pertama, syirik besar itu menggugurkan semua amalan. Semua amalannya. Tapi syirik kecil itu menggugurkan amalan yang berbalut kesyirikan. Umpamanya orang ini sholat zuhur ikhlas. Asar riya. Yang zuhur bukan otomatis gugur. Enggak, hilang pahala enggak. Yang berkaitan dengan amalan yang dibalut dengan kesyirikan, dengan riya itu yang tertolak. Enggak ada gunanya itu amal. Yang kedua, syirik besar itu pelakunya kekal di dalam neraka selama-selamanya. Syirik kecil enggak. Tapi syirik kecil dapat mengantarkan kepada syirik besar. Yang ketiga, syirik besar itu mengeluarkan dari Islam. Dari agama. Orang melakukan syirik besar, udah keluar dari Islam. Adapun syirik kecil tidak mengeluarkan orang itu dari Islam. Yang keempat, ada khilaf. Kalau syirik besar jelas tidak diampuni. Kalau dia mati tidak bertobat, tidak diampuni. Kalau syirik kecil, diampuni enggak syirik kecil ini? Artinya kalau diampuni, seperti tadi yang kita baca di surat An-Nisa 48, terserah Allah Azza wa Jalla. Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan syirik kecil sama-sama tidak diampuni dengan syirik besar. Artinya orang yang melakukan syirik kecil akan masuk neraka, tapi tidak kekal. Dia akan disiksa atas dosa itu, dosa syirik itu. Sebagian mengatakan enggak, sama dengan dosa-dosa besar lainnya. Ini berkaitan dengan kita perlu takut dengan kesyirikan karena ancamannya sangat dahsyat sekali. Baik, hadis terakhir dalam bab ini silakan dibaca. Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Wa man lakiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa menemui Allah mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, pasti masuk surga. Tetapi barang siapa menemunya atau mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti masuk neraka. Subhanallah jemaah. Jadi ketika berbicara melakukan kesyirikan, bukan berarti orang itu orang di luar Islam. Muslim pun mungkin melakukan kesyirikan. Maka Nabi alaihissalam mengatakan di sini, man laki Allah la yushrik bihi syai'ah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Dia melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai muslim dan tidak melakukan kesyirikan, dijamin surga. Tapi yang berjumpa dengan Allah mati dalam kondisi melakukan kesyirikan, neraka tempat. Maka ahibati fillah, kita perlu menjaga tauhid kita. Kita perlu takut terjebak dalam perbuatan syirik. Karena rasa takut ini modal utama untuk selamat. Ketika engkau sudah takut, engkau akan persiapan. Engkau akan cari tahu, belajar. Oh, mana yang masuk syirik dan mana yang tidak masuk syirik. Dan tentunya kita ya masih di awal. Insya Allah mana yang masuk dalam syirik dan tidak akan dibahas pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Anda serahkan ke moderator, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhol. Masya Allah, tausiahnya. Kita akan lanjut ke tanya jawab. Ini mungkin yang angkat tangan akan saya kasih kesempatan. Ini ada pertanyaan satu dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita berbuat dosa besar di masa lampau dan kita sudah berdoa minta ampunan Allah dan benar-benar menjauhi kemaksiatan tersebut, namun hati masih takut akan azab Allah akibat dosa tersebut, apakah kita bisa minta ampun kepada Allah secara terus-menerus untuk dosa tersebut sebagai satu obat kita, atau memang harus dikhususkan untuk satu besar? Naam barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita bertobat. Wa tubu ila Allahi ayyuhanna. Tubu ila Allahi jami'an ayyunahan nas. La'alakum tuflih. Bertobatlah kalian semua. Jadi makom taubat itu makom yang paling tinggi. Makomnya para nabi. Bagaimana dengan orang-orang yang berbuat dosa? Tentunya dia lebih harus sering bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru. Kalian bertobatlah kalian. Kalian minta ampunlah sama Allah Azza wa Jal. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu. Fil yawm akthar min 70 marrah. Dalam sehari aku bertobat dan minta ampun lebih 70 kali. Maka tatkala engkau punya dosa besar yang kau lakukan, engkau terus bertobat minta sama Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebutkan dosa-dosamu yang dulu. Iya, ingat ya Allah, aku minta ampun untuk semua yang aku kerjakan. Ya. Wa atubu ilaih. Apalagi mungkin engkau punya dosa yang kau belum bertobat. Apa dosanya? Dosa menunda tobat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, sebagian orang sudah bertobat dari perbuatan dosa, dia menyesali perdosa tersebut ya. Kemudian dia meninggalkannya, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi dia punya satu dosa yang dia tidak pernah bertobat darinya. Apa dosa itu? Menunda tobat. Dulu, ana berbuat dosa itu. Allah kan menyuruh kita bersegera bertobat. Pagi hari berbuat dosa, malam bertobat. Malam berbuat dosa, pagi bertobat. Jangan nunggu tahun depan. Jangan nunggu 20 tahun lagi. Sebagian orang mengatakan, oh nanti saya kalau sudah tua saya akan bertobat. Berarti dia menunda. Maka hendaklah dia bertobat kepada Allah dari penundaan tersebut. Jadi kita terus, kalau kita sudah memenuhi persyaratan tobat tersebut, ya kita tidak berhenti untuk bertobat, beristighfar. Bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam setelah turunnya, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Itu di akhir hayatnya Nabi lebih sering istighfar, lebih banyak lagi tobatnya. Sehingga ketika sujud dan ruku, beliau membaca kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Maka perasaan takut untuk tidak diampuni itu mendorong kita untuk terus beramal kebajikan, untuk memperbanyak istighfar sambil berbaik sangka sama Allah. Allah penerima taubat. Allah azabnya pedih. Jadi kita berbaik sangka sama Allah, berburuk sangka dengan diri kita. Dan jangan sampai setan membuatmu putus asa. Aku sudah taubat, kayaknya gak diampuni. Nah, gak boleh. Kita berburuk sangka sama Allah. Yang membunuh 100 orang aja diampuni sama Allah. Pelacur ngasih minum seekor anjing aja diampuni sama Allah. Maka adalah kita berbaik sangka sama Allah dan berburuk sangka sama diri kita sendiri. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Ini ada pertanyaan. Nanti mohon Umu Hafiz setelah pertanyaan saya bacakan, silakan mengajukan ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mentaubati dosa syirik Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Cara bertobat itu dari semua dosa sebenarnya sama. Yang pertama, menyesali. Menyesal dari perbuatan syirik yang dia kerjakan. Yang kedua, meninggalkan. Dosa itu ditinggalkan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau dosa itu dosa syirik yang dia kerjakan antara dia sama Allah aja yang tahu. Dan dia tahu bahwasanya syirik yang dilakukan syirik besar yang mengeluarkan dari Islam, maka hendaklah dia masuk kepada Islam lagi dengan bersyahadat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, tanpa harus mengatakan kepada orang yang enggak, kecuali orang yang murtad yang ketahuan sama orang, maka dia mengatakan lagi. Karena apa? Karena orang-orang taunya dia udah murtad. Tapi kalau ini antara dia sama Allah, maka dia cukup istighfar, cukup memperbanyak bacaan la ilaha illallah sebagai bentuk taubatnya dia, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahibati fillah, untuk menyempurnakan taubat itu, kita perlu ganti kawan kadangkala. Ganti lingkungan. Kenapa disyariatkan hijrah? Salah satunya, agar orang yang kemarin berbuat dosa syirik itu tidak melakukan lagi. Karena lingkungannya syirik semuanya umpamanya. Sebagaimana nasihat alim ulama kepada pembunuh 100 orang itu. Oh, engkau dari kampung yang jahat. Engkau tinggalkan kampung. Berangkat ke tempat fulan. Nah, di kampung fulan itu engkau beribadah sama orang-orang soleh di sana. Masya Allah. Sebelum sampai kampung itu, dia udah meninggal dunia. Jadi seperti itu. Nah. Fadol untuk Umu Hafiz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Afwan, ana ingin bertanya. Ada dua pertanyaan ya, Pak Ustaz. Tafadhali, nah. Bagaimana cara memperkuat iman dikala sendirian dan sering mengingat masa lalu yang penuh kemaksiatan kepada Allah? Yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara agar bisa memperkuat tauhid di lingkungan yang mayoritasnya melakukan bid'ah dan syirik? Gajah, Pak Ustaz. Jazakallah khairan. Naam, subhanallah jemaah. Iya. Setan itu enggak berhenti menggodai manusia. Sampai Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tidurlah siang karena sebenarnya setan itu enggak tidur siang. Setan itu enggak tidur siang. Ngapain godain manusia? Enggak ada istirahat. Salah satunya bagaimana dia mengingatkan orang yang sudah hijrah, orang yang sudah tobat ini dengan masa lalu dia yang seakan-akan lebih nyaman, lebih enak dengan dosa-dosa itu, digambarkan itu indah. Dan itu yang dikerjakan setan. Sesuatu yang buruk, dia menggambarkannya indah. Zayyana lahumus syaitan. Dihiasi. Setan itu penipu. Apa yang harus kita lakukan tatkala pikiran itu ada? Maka katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kemudian engkau melihat nikmat yang Allah berikan, nikmat hidayah. Dulu itu apa sih kenikmatan yang kau dapatkan? Bandingkan dengan nikmat hidayah. Mungkin ada yang berpikir kau sekarang susah gara-gara engkau ya meninggalkan pekerjaan itu, engkau hidupnya susah, enggak punya kawan lagi, enggak bisa jalan-jalan lagi ini dan itu. Maka engkau harus mengetahui bahwa kebahagiaan itu letaknya di hati, bukan di fasilitas dan di mana. Dan ketika pikiran itu terus datang, jangan sendiri lagi. Berangkat ke kawan, minta nasihat sama kawan tersebut ya. Maka pentingnya kita ketika kajian nanti sudah mulai offline, maka berusaha untuk datang ke masjid ya, untuk bertemu dengan kawan-kawan seiman dan seperjuangan. Adapun pertanyaan yang kedua, bagaimana kiat-kiat kita yang hidup di lingkungan yang mungkin masih banyak ya nilai-nilai kesyirikan, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka tugas kita adalah berdakwah. Sebagian tidak bisa berdakwah dengan lisannya karena memang kondisinya berat. Maka dia berdakwah dengan akhlak. Kemudian dia perlahan-lahan menjadi seorang yang penuh dengan adab dan etika. Ketika ngomong sama orang, bahasanya yang halus. Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun ketika Allah perintahkan untuk berjumpa dengan Fir'aun, mendakwainya, pesan Allah kepada mereka berdua, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Fir'aun lembut sama Fir'aun. Apalagi sama orang-orang yang levelnya jauh di bawah Fir'aun. Maka hendaklah kita menghadapi orang-orang yang seperti itu dengan cara yang lembut kita sampaikan. Kemudian kalau bicara bid'ah, kita tuh perlu mengenalkan kepada orang sunnah. Ini loh sunnah Nabi. Biar bid'ahnya gak usah dibahas dulu. Ini loh sunnah Nabi. Nabi itu melakukan ini. Nabi melakukan ini. Nabi melakukan ini. Sehingga tatkala orang-orang itu sudah mulai cinta dengan sunnah Nabi, semoga dia tanya, yang kita lakukan ini, Nabi lakukan gak? Coba dicari tahu. Sehingga dengan cara seperti itu, orang akan berpikir, dan beragamanya bukan ikut-ikutan. Berkaitan dengan kesyirikan yang terjadi di masyarakat, ya, ini memang berat. Kita perlu menanamkan keimanan di diri mereka. Kita perlu menyampaikan kepada mereka bahwasanya Allah itu Rabbul Alamin. Kalau mau minta apa, mau perlu apa, minta sama Allah. Tiap sholat dia mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi nanti minta tolong kepada selain Allah. Kepada makhluk-makhluk mistis. Ya mungkin seperti itu sambil mendoakan orang-orang tersebut agar dapat hidayah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Ini nanti setelah pertanyaan saya bacakan, siap-siap Bapak Setio ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika ana berbuat dosa dan mendapatkan dosa jariah, lalu ana bertobat, apakah dosa jariah tersebut masih mengalir terus menerus? Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Bagaimana dengan orang yang pernah mengajarkan keburukan? Dia berbuat dosa, dia ngajak kawannya. Setelah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dia menyesali. Dia meninggalkan dan bertekad untuk tidak kembali. InsyaAllah Allah ampuni dosanya. Tapi Ustaz, bagaimana dengan orang-orang tersebut? Orang-orang tersebut belum bertobat. Dia, disinilah tugas antum untuk menyampaikan kepada mereka. Mana kawan-kawan yang dulu anda sesatkan? Datang kepada mereka. Ngobrol sama mereka. kasih tahu dulu ana pernah ngajak antum berbuat dosa. Sekarang ana mau ngajak antum ke dalam ketaatan. Ya itu yang bisa dilakukan. Jadi untuk menyempurnakan taubatnya dengan cara dia bagaimana orang-orang yang dia sesatkan itu dia ajak kembali kepada ketaatan. Sedangkan orang ini dengan cara dia sudah bertobat kepada Allah, sudah minta ampun sama Allah, maka Allah insya Allah ampuni dosa dia dan terputus jariah tersebut. Apalagi dia sudah menjelaskan kepada orang-orang bahwasanya itu salah loh. Aku pernah ngajarin engkau minum. Na'udzubillah. Aku sekarang mau ngajarin engkau sholat. Kembali kepada Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Insya Allah. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik, Ustaz. Silakan Bapak Setio. Bapak Setio Antoro, silakan. Atau mungkin kita lewat. Halo, dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Arif. Iya, silakan. Baru di-unmute tadi. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhol. Pak Setio, kakak sepupunya Pak Arif di Jakarta, saya di Purwokerto, Pak Ustaz. Oh, Masya Allah. Purwokerto, dekat sama... Yeah. Apa Purwokerto ini? Mendoan. Purbalingga. Purbalingga. Iya, yeah, Purbalingga. Ayo, yeah. Naam sahih. Pak Ustaz, izin bertanya, Pak Ustaz. Siap. Alhamdulillah, bisa bersilaturahmi sama Pak Ustaz nih dari Purwokerto. Ah, mudah-mudahan bisa Purwokerto ya, Pak Ustaz. Ya. Amin. Akan sekali. Ya, Pak Ustaz, Pak Ustaz. Ada dua pertanyaan, Pak Ustadz. Mohon izin yang pertama terkait dengan ziarah kubur, Pak Ustadz. Siap. Ziarah kubur itu kan ada beberapa keluarga dari kami itu kalau ziarah itu membawa semacam kembang atau bunga, Pak Ustadz. Ya, yang pertama itu. Terus yang kedua, ada seorang afat yang sudah ditinggal suaminya. Dia itu ziarah setiap hari Jumat, Pak Ustadz. Nah, ini secara tidaknya bagaimana Pak Ustadz, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Dia masih masa iddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Iya, dia masih masa iddah. Sudah ya, sudah masa iddah. Oh, dia selesai sudah, masa iddahnya gitu. Sudah selesai iddahnya. Cuma dia apa namanya rutin setiap Jumat itu ke tempat makamnya suaminya. Itu untuk ahwat itu bagaimana siap. Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, berkaitan dengan ziarah kubur. Ziarah kubur itu disyariatkan. Diperintahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ziarah kubur itu dulu pernah dilarang. Ketika sahabat baru masuk Islam, yang mereka punya keyakinan-keyakinan yang tidak benar terhadap arwah-arwah nenek moyang mereka, dilarang tuh ziarah kubur. Kemudian setelah itu, Nabi mengatakan, ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhir. Sekarang ziarah kuburan. Karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Dalam hadis Nabi katakan, yariqul qalb, bikin hati jadi lembut. Ya. Jadi tujuan ziarah kubur sebenarnya dua. Yang pertama buat yang berziarah, yang kedua buat yang diziarahin. Manfaat untuk yang berziarah adalah dia ambil pelajaran. Pulang imannya naik. Melihat orang-orang pada mati. Dia jadi sadar, jadi ingat nih orang keluarga ini dulu. Masya Allah sehat orangnya. Masya Allah dia punya ini dan itu. Semuanya ditinggal, mati. Yang kedua manfaat buat yang mati dengan cara mendoakan yang meninggal dunia. Yang mereka butuhkan adalah doa. Kalau bicara bunga, apakah mereka butuh bunga? Coba kita pikirkan. Apakah orang yang mati perlu sama bunga? Dan apa manfaat bunga itu? Ustaz, kan ada hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam menancapkan dua pelepah kurma. Iya. Nabi menancapkan satu pelepah kurma yang dibelah dua di dua kuburan tersebut, itu syafaat dari Nabi buat mereka supaya mereka tidak disiksa. Maka setelah kejadian itu bukan para sahabat semua pada ngambil pelepah kurma ditusukin di kuburan-kuburan. Enggak. Ini berkaitan dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya membawa bunga dan meletakkan di kuburan itu termasuk menghambur-hamburkan harta dengan sesuatu yang ya manfaat buat si mayit itu enggak ada. Mana yang lebih baik, duit yang rencana buat beli bunga mau ziarah kubur nih, biasa bawa bunga, berapa biasanya anak beli bunga? 20 ribu. Duitnya itu sedekah kan buat yang meninggal dunia. Di sini pahala sedekah akan dikirimkan kepada dia. Itu lebih utama daripada bunga yang letakkan di sana, yang hanya akan membuat kuburannya bagus ini itu. Maka mulai saat ini kalau ziar kubur, duit yang rencana buat bunga itu, ya sedekahkan buat yang meninggal dunia. Sehingga lebih manfaat, yakin manfaat itu akan didapatkan buat dia daripada bunga yang taruh di atas kuburannya. Apakah si mayit tahu ada dikasih bunga di atas kuburannya? Tapi kalau ada yang bersedekah untuk dia, insya Allah pahalanya sampai. Adapun bagi seorang wanita tadi dikatakan, perempuan pendapat yang lebih kuat itu diperbolehkan ziarah kubur, tapi juga tidak sering-sering. Dan ziarah kubur ini nggak ada batasannya harinya, sebenarnya mau hari Jumat, hari apa saja kita diperbolehkan ziarah kubur. Tapi ketika orang sering-sering ziarah kubur, ya ditanya tujuannya apa dia ziarah kubur. Kadang-kala ada perempuan yang datang ke kuburan malah ngadu sama suaminya. Ngadu. Suamimu sudah meninggal dunia. Maka mungkin tadi perempuan yang suka ziarah kubur itu ditanya apa tujuannya. Kalau tujuannya mendoakan yang meninggal dunia, alhamdulillah. Dari rumah pun kita bisa. Setiap sholat pun kita bisa. Kalau tujuannya untuk mengingat akhirat, maka perlu datang ziarah kubur. Jadi sebenarnya kembali kepada tujuan, dan tadi disebutkan ada larangan sebenarnya hadis yang mengatakan la'anallahu zawwaratil qubur. Allah melaknat wanita-wanita yang suka ziarah kubur. Yang ziarah kubur enggak apa-apa, tapi yang sering ziarah kubur. Karena kadang-kadang nanti hilang tuh perasaan ingat matinya hilang. Jadi ingat suaminya, bukan ingat sama mati dia. Dia ingat sama suami. Padahal kita seharusnya ingat dengan kematian dan mendoakan yang sudah meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam. Masyaallah, jazakumullah khair barakallahu fiik Ustaz. Masih ada waktu Ustaz untuk pertanyaan. Siap, mungkin satu lagi Bang Arif. Baik. Ini ada satu pertanyaan yang melalui chat Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pria merupakan termasuk syirik kecil, tetapi kadang saya kalau sedang beramal, contohnya sholat, kadang saya suka terbesit di dalam hati saya ingin dipuji orang. Bagaimana caranya menghindari itu Ustaz? Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah, kalau bicara riya, ada riya yang dari awal. Jadi orang ini gak mau sholat, tapi gara-gara ngelihat ada komandannya datang, ada atasannya datang, akhirnya dia sholat supaya dilihat. Yang seperti ini sholatnya batal. Karena memang dia sholat bukan lillahi ta'ala. Kondisi kedua, ada orang sholat ikhlas lillahi ta'ala. Tapi di tengah-tengah sholat, datang tuh setan. Mulai dia dikatakan, itu ada yang datang. Tuh, ini dan itu. Jadi niat awalnya ikhlas, tapi di tengah-tengah dia riya. Maka yang seperti ini dia perlu berjuang melawan pemikiran tersebut. Bagaimana caranya? Sampaikan kepada dirimu. Dapat apa aku kalau riya? Kita ingin apa? Biasanya kalau riya, ingin pujian orang. Apa manfaatnya pujian orang kalau Allah murka sama kita? Pemilik alam semesta ini Allah Azza wa Jalla. Atau kita sedang ingin fulus, ingin harta, ingin dapat sesuatu. Siapa sih pemilik alam semesta ini yang dapat memberikan harta kepadamu? Allah Azza wa Jal. Sehingga keinginan dipuji itu diarahkan. Kemana? Kepada Allah. Allah itu yang pujiannya bermanfaat. Allah itu yang dapat memberikan segala-galanya. Jadi orang yang seperti ini insya Allah, ya ketika dia berjuang melawan riaknya, salatnya insya Allah diterima sama Allah Azza wa Jal. Tapi ada yang kemudian awalnya ikhlas, tengah ria, lalu terakhir sampai terakhir dia ria. Maka sayang dengan ibadah dia. Lalu ada doa yang Nabi ajarkan agar kita selamat dari riain. Yaitu dengan mengatakan kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku sadar, yang aku tahu. Dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku enggak tahu. Maka semoga dengan cara seperti itu, Allah selamatkan kita dari riya ini. Ingat tadi hadis yang kita baca, riya itu sesuatu yang paling Nabi takutkan menimpa umatnya. Karena tersembunyi. Babnya bab ketaatan. Orang ini sholat, orang yang beribadah. Tapi datang tuh riya, habis amalan dia. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita. Memotivasi kita untuk menjadi seorang mukmin yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Ingat tadi di awal sudah disebutkan, mewujudkan tauhid itu dengan membersihkannya dan menyempurnakannya. Membersihkannya ada dari perkara-perkara yang wajib kita bersihkan darinya, yaitu syirik kecil, kemudian bid'ah yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian yang ketiga adalah terus-terusan berbuat dosa. Adapun yang sunnah juga sudah disampaikan, tinggal bagaimana kita mengamalkannya sehingga kita dapat masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Barakallahu fikum jami'an. Ana kembalikan ke moderator Bang Arif. Jazakumullah khair.